سيئات أعمال هذه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Tafsir Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah. Bab Tafsir Tauhid dan Syahadat la ilaha illallah. Telah kita sebutkan beberapa ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Masuk pada ayat yang berikutnya, Surah At-Taubah ayat 31. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun menjadikan Al-Masih Ibn Maryam, Isa alaihissalam, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarah penjelasannya, wabil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayata ala Adi bin Hatim At-Ta'i. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Ta'i. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah di antara mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Begitupun menjadikan Isa al-Masih ibn maryam sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat ini kepada Ali bin Hatim, faqala ya Rasulullah lasna na'buduhum. Ali bin Hatim mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Qala alaysa yuhilluna ma haramallah fatuhillunahu. Rasul mengatakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan kalian pun menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya. Qala bala. Adi bin Hatim mengatakan, iya. Begitu keadaannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum. Rasul mengatakan, maka itulah yang dimaksud dengan beribadah kepada mereka. Ya. Jadi ayat ini ketika dibacakan kepada Adi bin Hatim, ya, Adi bin Hatim mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka. Tidak beribadah kepada ulama-ulama, enggak beribadah kepada rahib-rahib, ya, ahli ibadah di antara mereka, kau juga beribadah kepada mereka itu. Nah, tidak sujud kepada mereka, tidak menyembah mereka. Tapi Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk ibadah kepada mereka, ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian pun mengikutinya. Menghalalkan, ikut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya. Inilah yang dimaksud dengan ibadah kepada mereka. Ya, beribadah kepada ulama-ulama, beribadah kepada ahli ibadah di antara mereka. Ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kalian pun mengikutinya. Dan ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pun ikut mengikutinya. Makanya semacam ini termasuk bentuk ibadah kepada mereka. Nah, dan sekarang banyak yang seperti ini. Membebek kepada yang dianggap sebagai ulama, yang dianggap sebagai wali, gak peduli apa yang mereka ucapkan, yang jelas diikuti. Walaupun mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dianggap sebagai wali, dianggap sebagai ulama, diikuti. Bentuk pengikutan yang semacam ini termasuk bentuk ibadah kepada mereka. Walaupun tidak sujud kepada mereka, walaupun tidak menyembah-nyembah mereka, tapi ketika mengikuti apa yang mereka halalkan dari perkara-perkara yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengikuti apa yang mereka haramkan terhadap perkara-perkara yang Allah halalkan, ini termasuk bentuk ibadah kepada mereka. Fasarat ta'atuhum fil ma'siyati ibadatan li ghairillah. Sehingga ketaatan terhadap mereka dalam bermaksiat ini menjadi bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mentaati orang lain dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk ibadah kepada mereka. Punya teman misalkan, temannya memerintahkan kepada kemaksiatan. Kemudian dia mengikuti kemaksiatan tersebut. Ini khawatir termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau sebutkan tadi, ahli ibadahnya, ulamanya memerintahkan kepada kemaksiatan dalam keadaan dia tahu ini adalah kemaksiatan, kemudian dia ikuti perintah ahli ibadah atau perintah ulama tersebut. Ini termasuk di antara bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa biha ittakhaduhum arbaba. Dan dengan perbuatan ini mereka telah menjadikan orang yang ditaati dalam kemaksiatan tersebut sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa alwaqi'u fi hadhihi al-ummah, sebagaimana yang terjadi pada umat ini. Apapun kata kiai, gak peduli benar ataupun salah, ditaati. Apapun kata kiai, gak peduli apakah menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan, yang jelas mengikutinya. Padahal perbuatan semacam ini sebagai bentuk ibadah kepada kiai tersebut. Dan ini terjadi di umat ini. Banyak yang seperti itu. Maka Adi bin Hatim, ketika Rasulullah membacakan ayat tadi, mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kata Ali bin Hatim, kami tidak beribadah kepada mereka. Yeah. Kami tidak beribadah kepada ulama, kami tidak beribadah kepada ahli ibadah. Rasulullah menjelaskan di antara bentuk ibadah kepada mereka. Yeah. Dengan mengatakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yeah. Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian pun ikut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abi Hatim, iya, begitu keadaannya. Maka Rasul menjelaskan, wa tilka ibadatu, maka itulah bentuk ibadah kepada mereka. Nah, ya, mentaati mereka dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan telah menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini terjadi pada umat ini. Wa hadha min asyirkil akbar almunafi litauhid, dan ini merupakan kesyirikan yang besar yang menafikan tauhid. Alladhi huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah, di mana tauhid ini yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalimat syahadat la ilaha illallah ini menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja dan menafikan peribadahan-peribadahan yang batil. Menafikan peribadahan yang batil dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Pada bayyana bi hadhil ayati, maka jelaslah dengan ayat ini anna kalimat al-ikhlasi nafat hada kullahu. Sesungguhnya kalimat ikhlas menafikan ini semuanya. Menafikan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Limunafatihi limadluli hadil kalimah. Dikarenakan kesyirikan-kesyirikan tersebut bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Fa asbatu ma nafathu minasyirki wa taraku ma asbatathu minatauhid. Sementara mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mereka menetapkan apa yang dinafikan berupa kesyirikan, dan mereka meninggalkan apa yang ditetapkan oleh kalimat tersebut berupa tauhid. Sebaliknya, harusnya menafikan apa yang dinafikan oleh kalimat ikhlas tersebut dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata mereka sebaliknya. Yang harusnya dinafikan mereka tetapkan. Yang harusnya ditetapkan justru sebaliknya mereka menafikannya. Nah, jadi ayat ini sangat jelas sekali, menunjukkan tentang tafsir la ilaha illallah, tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah. Dijelaskan tadi, tatkala mentaati seseorang dalam kemaksiatan-kemaksiatan, ini menunjukkan dia beribadah kepada orang tersebut. Walaupun tidak sujud, walaupun tidak menyembah-nyembahnya, tapi ketika mentaati kemaksiatan-kemaksiatan, yang mereka perintahkan berarti telah beribadah kepada orang tersebut dan menjadikan orang-orang tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan disayangkan dia sebutkan tadi, ternyata ini ada pada umat ini. Ya. Orang yang tidak tahu ilmu, ya, hanya ikut-ikutan saja, taklid buta. Nah, apapun yang disebutkan, diperintahkan oleh kiainya, mamaknya, dan lain sebagainya, menurut istilah mereka. Ya. Nah, mereka ikuti, gak peduli apakah itu halal atau haram. Ya, padahal ini bentuk ibadah kepada mereka. Ya. Yang seharusnya ibadah ini hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan ayat yang lainnya. Ayat-ayat ini bagus untuk dihafal, apalagi bagi thullabul ilm. Ya, ayat-ayat tentang tauhid. Nah, wa qawluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Syarah penjelasannya. Fakulu manittakhoda niddan lillah yadu'uhu min dunillah wa yarghabu ilaihi wa yarjuhu lima yu'miluhu minhu min qada'i hajatihi wa tabriji kurubatihi kahali ubadil kuburi wal tawagiti wal asnam. Maka setiap orang yang menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dia berdoa kepada tandingan tersebut selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun berharap, ya, terhadap apa yang diinginkannya berupa menghilangkan, menunaikan kebutuhan-kebutuhan, menghilangkan kesulitan-kesulitan, ya, seperti keadaan para penyembah kubur, para penyembah taugut, para penyembah berhala. Fala buddha ayu'andimuhum wa yuhadu wa yuhibbuhum lidhalika. Maka mereka mesti mengagungkan dan mencintai, ya, yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, jadi intinya, ketika seorang menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia berdoa, berharap tandingan yang dia harap tersebut, ya, tandingan yang dia ibadahi selain Allah tersebut, ya, bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, menghilangkan kesulitan-kesulitannya, ya, maka mesti, nah, mereka itu mengagungkan dan mencintai tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini keadaannya seperti para penyembah kubur. Ya, para penyembah kubur. Atau para penyembah taugut dan berhala-berhala. Nah, dalam artian, ya, ada kecintaan dan pengagungan dari mereka kepada yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para penyembah kubur misalkan, ada pengagungan dan kecintaan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali penghuni kuburan tersebut. Nah, di mana pengagungannya kepada mereka dan kecintaannya kepada mereka sama dengan kecintaannya dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum ahabbuhum ma Allah. Sesungguhnya mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, bersamaan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu mereka juga mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu yuhibbuna Allah ta'ala wa yaquluna la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumuna faqad asraku billahi fil mahabbah. Walaupun mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka salat, mereka puasa, sungguh mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan. Kesyirikan kan berbeda-beda bentuknya. Ada syirkun fil mahabbah, kesyirikan dalam kecintaan. Ketika mencintai tandingan-tandingan selain Allah atau mencintai makhluk dan cintanya itu sama dengan cintanya kepada Allah, ini termasuk kesyirikan. Apalagi mencintai makhluk tersebut melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi jangan sampai kita memahami orang yang salat, orang yang puasa, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Ini pemahaman yang salah. Orang yang mencintai Allah gak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Ini pemahaman yang salah. Kenapa? Dikarenakan orang-orang musyrik zaman dahulu pun, orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW ada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kecintaan mereka kepada Allah. Bahkan mereka pun kadang-kadang melakukan ibadah-ibadah. Melakukan haji, tawaf di Baitullah. Ini biasa mereka lakukan ketika zaman itu. Tapi Allah nyatakan mereka tetap dalam keadaan musyrik. Kenapa? Dikarenakan walaupun ada kecintaan kepada Allah, tapi ternyata kecintaannya kepada selain Allah pun sama dengan kecintaannya kepada Allah. Sehingga katakan wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang musyrik. Walaupun ada kecintaan kepada Allah, tapi ternyata ada juga kecintaan kepada selain Allah, yang mana kecintaannya kepada selain Allah itu sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun tadi sebagian orang ada kecintaan kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, salat, puasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ketika ada kecintaan kepada selain Allah, yang mana kecintaannya kepada selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah atau lebih besar lagi kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam hal kecintaan. Bimahabbati ghairihi wa ibadati ghairihi. Dengan sebab kecintaan kepada selain Allah dan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. fattikhaduhum al-andada yuhibbunahum kahubbillah yubtilu kulla qawlin yakulunahu. Ya. Maka menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan, ya, yang mereka mencintainya sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini membatilkan, ya, membatilkan setiap ucapan yang mereka ucapkan. Wa kullu amalin ya'malunahu, dan membatilkan, melenyapkan setiap amalan yang mereka lakukan. Ya. Nah, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika dia mencintai selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah atau lebih, ya, dibandingkan cintanya kepada Allah, maka batal ucapan la ilaha illallahnya. Ya. Dan bisa menyebabkan hapus amalan-amalan yang dilakukannya. Kenapa? Li'anna al-musyrika la yukbalu lahu amalun. Dikarenakan orang musyrik itu tidak diterima amalannya. Wala yasihu minhu, dan tidak sah amalan dari orang musyrik. Wa haula'i wa in qalu la ilaha illallah faqad taraku kulla qaidin quidat bihi hadhihi al-kalimah. Mereka walaupun mengucapkan la ilaha illallah, sungguh mereka telah meninggalkan setiap ikatan yang diikat dengannya kalimat ini. Ya, kalimat la ilaha, ada ikatan-ikatannya. Ya. Ada syarat-syaratnya yang telah kita jelaskan. Nah, yeah. Sementara mereka yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, yeah, sama dengan cintanya kepada Allah, telah meninggalkan syarat dari kalimat yang mulia ini. Nah, minal ilmi bimadluliha, di antara ikatan-ikatan atau syarat-syarat kalimat ikhlas ini, kalimat tauhid, ya, mengetahui apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Li'anna al-musyrika jahilun bima'naha. Dikarenakan orang musyrik itu dia bodoh terhadap makna yang terkandung pada kalimat yang agung ini. Kalimat la ilaha illallah. Wa min jahlihi bi ma'na ja'ala lillahi syarikan fil mahabbah wa ghairiha. Ya, maka dikarenakan kebodohannya terhadap makna la ilaha illallah, dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan dan yang lainnya. Wa hadha huwa al-jahlul munafi lil ilmi bima dallat alaihi min al-ikhlas. Dan ini merupakan kebodohan yang menafikan ilmu terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas ini. Walam yakun sadiqan fi qawliha, dan dia